Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan masih melanjutkan dari pelajaran kita Syarah Lumatul I'tiqad, ya, Risalah Lumatul I'tiqad dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masuk pada pasal yang berikutnya, yaitu faslun fil qada' wal qadar. Pasal tentang qada' dan qadar. Qada' dan qadar ini, barakallahu fikum, sebelum kita masuk, perbedaannya, ini kayak apa? Ketika disebutkan qada' saja masuk juga al-qadar, disebutkan qadar saja masuk juga al-qadar. Sebagaimana Islam dan iman. Ketika disebutkan Islam masuk padanya keimanan, ketika disebutkan iman masuk padanya keislaman. Islam. Iya. Tapi qada' secara bahasa maknanya adalah al-hukm. Al-hukmu, hukum, ya, ketetapan. Wal-qadar fil lughah secara bahasa bimakna takdir, ya, maknanya takdir, ya, perhitungan, ya, ukuran. Di antara qadar itu maknanya lughah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Dengan qadar yaitu takdir, ukuran-ukurannya. Yeah. Sehingga sebagaimana kita singgung tadi di awal, wa huma kalimatan inijtama'ata iftaraqata. Wa iniftaraqata ijtama'ata. Ya, jadi qada' dan qadar dua kata jika berkumpul maka maknanya beda. Ya. Dan jika terpisah disebutkan satu persatu qada' saja ijtama'ata. Maka terkumpul di situ makna qadar. Ya. Disebut qadar saja terkumpul di situ makna qada'. Ya. Ini qada' dan qadar secara bahasa hukum atau ketetapan. Qadar secara bahasa adalah ukuran atau takdir, ya, bahasanya takdir tapi maknanya ukuran. Adapun secara istilah takdir adalah huwa ma qaddarahullahu ta'ala fil azal an yakuna fi khalqihi. Takdir adalah sesuatu yang Allah tetapkan fil azal sejak zaman azali, sejak azali. Yeah. Azali itu tidak ada permulaan padanya, azali. Yeah. Barakallahu fikum. An yakuna fil khalqi. Untuk suatu tersebut, takdir tersebut terjadi pada makhluknya. Yeah. Sudah sejak azali. Wal qada, adapun qada, huwa ma qadha bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi min ijadin au iqdamin au taghyirin. Adapun qadha adalah sesuatu yang Allah tetapkan, Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada makhluknya berupa ijad, perwujudan dia, penciptaan dia. Au iqdam atau penghilangan dia, itu diwafatkan. Au taghyir atau perubahan dari kecil besar. Artinya ketetapan-ketetapan dari sehat jadi sakit, atau sakit kemudian sehat, perubahan-perubahan itu ketika terjadinya itu namanya qada. Adapun takdir sudah lebih dulu sejak azali. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga dari definisi ini qadar atau takdir itu sabiqan, lebih dulu daripada qada. Ya. Qada itu ketetapan ketika terjadinya sesuatu tersebut. Ya, lahir kemudian menjadi besar. Terus itu namanya qada ketetapan Allah, miskin, kaya, susah, gembira, ya, itu qadha. Tapi takdir sudah ditetapkan sebelumnya, sejak azali, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, itu takdir. Ya. Ini perbedaan antara takdir dan qadha. Ya, sehingga di sini faslun fil qadha wal qadar. Qala al-Imam Ibnu Qudam al-Maqdisi wa min sifatillahi ta'ala. Ya, dan di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, setelah disebutkan sifat-sifat sebelumnya, ya, sifat al-kalam, berbicara, sifat ya dan kedua tangan dan seterusnya, dari sifat-sifat ada nuzul, turun dari, nurun ke langit dunia dan seterusnya. Wa min sifatillahi ta'ala, dan di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, annahul fa'alul lima yurid, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melakukan apa yang Dia inginkan. Ya, ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menciptakan, berbicara, menghidupkan, matikan, berikan rezeki, mengatur alam semesta. Fa'alu lima yurid. Ya. La yakunu syai'un illa bi'iradatihi. Ya. Tidaklah sesuatu itu ada, terjadi, kecuali dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yakhruju syai'un an masyiatihi. Dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laisa fil 'alami syai'un yakhruju an taqdirihi. Dan tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang keluar dari takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yasduru illa an tadbirihi. Dan tidaklah muncul, ya, tidaklah timbul kecuali karena sebab pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa la mahida li ahadin anil qadaril maqdur. Dan tidak ada, barakallahu fikum, celah bagi seseorang, ya, untuk menghindar dari takdir yang telah ditetapkan. Wala yatajawazu ma khutta fil lawhil mastur. Dan dia tidak bisa melampaui, melebihi apa yang telah ditulis di dalam lawhul mastur, ya, lembaran-lembaran yang tertulis, yaitu lawhul mahfud. Ya, sudah enggak bisa melampaui apa yang ditulis. Arada mal alamu fa'iluh. Allah menghendaki, menginginkan apa yang ada alam semesta ini, fa'iluh, orang-orang yang melakukannya. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang demikian, yang demikian, Allah sudah berikan mereka tugasnya masing-masing, pelaku-pelakunya. Walau asamahum lamma khalafu. Kalau seandainya Allah menjaga mereka, yaitu menjaga mereka dari kemaksiatan, menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan menyelisih syariat, ya, maksum, dijaga oleh Allah, lamma khalafu, niscaya mereka tidak akan menyelisihinya. Walau sya'ayuti'uhu jami'an la'ata'uh. Kalau seandainya Allah menghendaki semua makhluknya itu mentaatinya, la'ata'uhu, niscaya mereka akan taat kepada Allah. Ya, tapi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadikan ada di antara mereka yang taat kepada Allah, ada yang di antara mereka menyelisih atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal khalaiqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut dan perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Dan Allah mentakdirkan, menetapkan rizki-rizki mereka dan ajal-ajal kematian mereka. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki-rizki kita. Yeah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, hadis yang disahihkan oleh Syalbani atau dihasankan oleh beliau rahimahullah, Lau an abna Adam, kalau seandainya Ibnu Adam, yeah, haroba an rizkihi, kama haraba anil maut, dia lari dari rizkinya sebagaimana larinya dia dari kematian, la adrakahu rizku, misalnya barakallahu fikum, dia dikejar oleh rizkinya, barakallahu fikum. Sampai hadis menyebutkan demikian karena sudah ditetapkan. Yahdi man yasha bi rahmatihi, Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja dengan rahmatnya. Jadi barakallahu fikum, kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemudahan, mendapatkan hidayahnya dari Allah SWT, ini dengan sebab rahmat Allah, bukan dengan kepandaian kita, bukan dengan barakallahu fikum kecerdasan kita, ilmu kita, usaha kita, tapi ini semata-mata rahmat Allah, karunia dari Allah SWT. Kita harus yakini. Wa yudillu man yasha bihikmatihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Itu hikmah Allah SWT. Jangan sampai kita masa orang yang alim, orang yang berilmu, demikian, masya Allah, kok sesat? Memang pantas sesat dengan hikmah Allah SWT, dengan keadilan Allah SWT. Allah Maha tahu. Sudah ditetapkan oleh Allah SWT bahwasanya orang tersebut sesat. Allah tidak zalim. Itu dengan keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini masih baca matanya. Nanti insyaallah setelah selesai baru penjelasan dari Syekh Muhammad Shalihuddin. Qala Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun, akan tetapi makhluk, merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya, mengapa demikian? Bagaimana dengan umurmu? Engkau habiskan untuk apa? Hartamu? Engkau cari dari mana? Engkau belanjakan untuk apa? Barakallahu fikum. Dan apapun yang dilakukan makhluk. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak, yang sempurna, sehingga tidak bertanggung jawab kepada siapapun. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya atas apa yang dia perbuat. Wahum yus'alun, akan tetap mereka makhluklah nantinya yang akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya. Qala Allahu Ta'ala, dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu telah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakannya dengan kadarnya, dengan ukurannya, dengan takdir. Ini demikian, ini umurnya demikian, rizkinya demikian, barakallahu fikum, lahir demikian, meninggal di waktu demikian, sudah ditentukan ukurannya, kadarnya, takdirnya. Qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in wa faqaddarahu taqdira, dan dia Allah menciptakan segala sesuatu dan menentukan takdirnya. Qala ta'ala, dan juga firman Allah yang lainnya, dalil menunjukkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah musibah yang menimpa di muka bumi, tidak pula yang menimpa diri-diri kalian, barakallahu fikum, sakit atau apa, illa fi kitab, malaikat sudah tertulis dalam kitab, yaitu dalam Lauhul Mahfudz, lembaran-lembaran yang terjaga. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, petunjuk kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah menyesatkannya, menjadikan dia menyimpang sesat, ya ja'al, Allah jadikan dadanya itu sempit dan sesak. Terasa berat menerima al-haq, terasa berat menerima kebenaran. Iya. Sesak dadanya, sempit dadanya. Iya. Karena tidak diberi petunjuk oleh Allah SWT, tidak dikehendaki mendapatkan hidayah. Warwa ibn Umar, dan diriwayatkan dari Ibn Umar, ini dalil dari hadis. Iya. Disebutkan dalam catatan kakinya di sini, kultu rawahu an abi. Ibn Umar di sini meriwayatkan dari bapaknya, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Inna Jibril alaihi salam qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Jibril, atau di sini anna Jibril, bahwasanya Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mal iman. Ini dalam suatu lafaz periwayatan yang masyhur yang antum sering dengar, akhbirni anil iman, ya akhbirni alil islam dulu. Beritakanlah kepadaku tentang Islam. Wa akhbirni anil iman, ya. Setelah dijawab, kemudian akhbirni anil iman. Tapi dalam lafaz-lafaz hadis yang lain, mal iman, apa itu keimanan? Qala, Nabi SAW mengatakan, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir, wal qada wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir baik dan jeleknya. Faqala Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan, shadaqta, engkau benar. Nih. In farada muslimun bi ikhrajihi. Al-Imam Muslim bersendirian dalam mengeluarkan hadis ini, yaitu dari jalurnya Umar bin Al-Khattab. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim saja, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur yang lainnya, dari Abu Hurairah atau yang selainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lainnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadar, aku beriman kepada takdir, aku beriman dengan takdir, khairihi wa syarrihi, baik dan jeleknya, wa hulwihi wa murrihi, dan beriman kepada takdir manis dan pahitnya. Hadis yang sahih. Atau hadis barakallahu fikum dengan tambahan hulwihi wa murrihi, tambahan ini ya, dhaifah, tambahan hulwihi wa murrihi, wa hulwihi wa murrihi. Jadi kalau amantu bil qadari khairi wa syarrihi, itu hadis yang barakallahu fikum sahih. Adapun tambahan hulwihi wa murrihi, itu tambahan ziyadah dhaifah, tambahan yang lemah. Walaupun maknanya benar, manis dan pahitnya. Nanti dijelaskan manis dari sisi apanya, pahit dari sisi apanya, atau sar dari sisi apanya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu 'allamahu al-Hasan ibn Ali. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yad'u bihi fi kunutil witri, yang beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa tersebut dalam kunut witirnya, waqini syarra ma qadait, dan peliharalah aku, jagalah aku dari kejelekan apa yang engkau tetapkan. Ya. Apa-apa yang kau takdirkan. Ya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, masih ucapan muallif Ali Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa la naj'alu qada Allah wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dan kita tidak menjadikan qada dan qadarnya Allah, ketetapan dan takdirnya Allah itu sebagai alasan bagi kita untuk meninggalkan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Nih. Bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna Allaha al-hujjata 'alaina bi inzalil kutubi wa ba'tsatir rusuli. Bahkan wajib bagi kita, bahkan wajib untuk kita beriman dan mengilmui, mengetahui seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah, yeah, yang membantah kita, yeah, memiliki hujjah yang kuat, alasan yang kuat atas kita dengan diturunkannya kitab-kitab sucinya, dengan menurunkan kitab-kitab sucinya dan mengutus para rasulnya. Yeah. Wa qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia tidak memiliki alasan untuk membantah Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Sudah dijelaskan ini yang benar, ini yang salah, ini yang jalan yang benar yang lurus, ini jalan yang menyimpang, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Sudah dijelaskan. Kok tetap menyimpang? Ya, maka sudah tegak hujah atas kalian dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pasal ini tadi kita tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan melakukan kemaksiatan. Baik kemaksiatannya berupa meninggalkan perintah atau menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu anna Allah subhanahu ma amara wa naha illa al-mustati' lil fi'li wat tarki, dan kita juga mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah dan melarang kecuali kepada orang yang mampu melakukan perbuatan dan meninggalkan perbuatan. Iya. Barakallahu fikum. Ini ada suatu amalan. Orang mampu, saya tidak mau melakukan ini. Sudah. Orang mampu melakukan ini. Yeah. Wa annahu lam yajbur ahadan ala ma'siyatin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa seorang pun untuk melakukan kemaksiatan. Wa la tarahu ila tarki ta'atin, dan tidak mendesaknya, yaitu tidak memaksanya untuk meninggalkan ketaatan. Ini ada amalan ketaatan, ini ada amalan kemaksiatan. Silakan dipikir sendiri. Ya, Allah tidak memaksa dia untuk melakukan kemaksiatan dan tidak memaksa untuk melakukan meninggalkan ketaatan. Ya. Manusia bisa memilih kita itu, melakukan, ya dia melakukan atau meninggalkan kemaksiatan tersebut. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan yang dimampu oleh jiwa tersebut, ya, yaitu jiwa seorang, tidak membani seseorang kecuali sesuai yang dia mampu. Ya, berarti itu barakallahu fikum perbuatan hamba. Qala Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian, semampu kalian. Ya, berarti tidak dipaksa. Wa qala ta'ala, dan dalil yang lainnya, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum, pada hari ini, itu pada hari kiamat nanti, setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Lihat. Apa yang diusahakan oleh jiwa tersebut, oleh manusia tersebut. La dzulmal yaum, tidak akan didzalimi pada hari ini. Tidak akan dirugikan dengan kezaliman pada hari ini. Ini menunjukkan perbuatan orang tersebut, jiwa tersebut, usaha tersebut. Fadalla, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi selanjutnya, ketika telah membawakan ayat tadi, Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 17, fadalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban. Maka itu menunjukkan bahwasannya seorang hamba itu memiliki perbuatan dan usaha. Yujza ala hasanihi bithawab, dibalas atas perbuatan baiknya dengan pahala. Wa ala sayyihi bil iqab, dan dibalas atas perbuatan jeleknya dengan hukuman. Wa huwa waqi'un biqada'illah wa qadari, dan itu terjadi dengan ketentuan Allah dan takdirnya. Barakallahu fikum. Ini matan yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-qadar, takdir. Min sifatillahi ta'ala annahul fa'alul lima yurid. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah maha melakukan apa yang Dia inginkan, apa yang Dia kehendaki. Al-fa'al ini dalam nahwu, dalam bahasa, ya ilmu tata bahasa Arab, ini bentuk sighah mubalaghah. Barakallahu fikum. Sighah mubalaghah itu memberikan faedah dua makna. Memberikan faedah memiliki dua makna. Makna yang pertama, kasratul fi'li. Fa'al menunjukkan apa? Kasratul fi'li, banyak perbuatannya. Banyak melakukan perbuatan. Fa'al. Makna yang kedua, sighah mubalaghah, idhamul fi'li, agungnya, mulianya perbuatan tersebut. Ini makna pada sighah mubalaghah. Sehingga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu bentuk sighah mubalaghah, sehingga dimaknakan biasanya maha maha mendengar, maha melihat dan seterusnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanihi, maka tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Wala yasduru syai'un illa bitakdirihi wa tadbirihi, dan tidaklah sesuatu itu muncul kecuali dengan takdirnya dan pengaturannya. Biyadihi malakutu kullis samawati wal ard, di tangan Allah lah seluruh kerajaan, seluruh langit-langit dan bumi. Yahdi man yasha bi rahmati, Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan rahmatnya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang itu bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yudillu man yasha bi hikmati, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Memang pantas dia sesat. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmati wa sultanihi. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya atas apa yang Dia perbuat. Tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang Dia perbuat. Likamali hikmati, karena hikmah Allah yang maha sempurna dan kekuasaan Allah yang sempurna. Mau bertanggung jawab kepada siapa? Barakallahu fikum. Wahum yus'alun, akan tetapi sebaliknya mereka lah makhluk-makhluk tersebut yang akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Li'annau marbubun, karena mereka itulah yang diatur. Mahkumun, mereka itulah makhluk-makhluk yang di tentukan hukumnya, yang dihukumi. Wal imanu bil qadari wajib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selanjutnya, dan beriman kepada takdir itu hukumnya wajib. Bahkan termasuk rukun. Ya, rukun iman. Wa huwa ahadu arkanil imani sittati. Dan dia beriman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman yang enam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah. Iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitab sucinya, wa rusuli, dan kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarri, dan beriman kepada takdir baik dan jeleknya. Rawahu Muslimun wa ghairuhu. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan selain beliau. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadar. Aku beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik dan jeleknya. Hulwihi wa murrihi, yang manis dan pahitnya. Apa penjelasan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan hadis ini? Fal khairu wasyarr bi'tibaril akibah. Baik dan jeleknya ditinjau dari sisi akibatnya. Dilihat dari akibatnya. Ya, ditinjau dari akibatnya. Akibatnya demikian. Ya, maka dikatakan jelek. Wal halawah wal mararah, dan manis dan pahitnya bi'tibari waqti isobati, ditinjau dari waktu tertimpanya, waktu mendapatkan musibah tersebut, peristiwa tersebut. Waktunya itu manis atau pahit. Akibatnya itu yang syar dan khair. Maksudnya demikian. Fal khairu wasyarru huwa bin nisbati lil maqdur. Baik dan jeleknya takdir itu dinisbahkan kepada al-maqdur. Dinisbahkan kepada orang yang diberi takdir. Barakallahu fikum. Wa akibatuhu, dan akibatnya. Wa binisbati lil maqdur wa akibatihi. Ketika dinisbahkan kepada yang diberi, ditetapkan takdir padanya dan akibatnya. Fa inna minhuma yakunu khairan. Dikarenakan barakallahu fikum, yang ditetapkan takdirnya dan akibatnya, yakunu khairan, ada yang berupa kebaikan. Kata'at, seperti ketaatan-ketaatan. Ketaatan baik. Beribadah kepada Allah SWT kebaik. Wasihah, kesehatan. Kesehatan baik. Barakallahu fikum. Jadi ketika kita mendapatkan sehat, ini takdir yang baik. Ketika kita mudahkan melakukan ketaatan, ini takdir yang baik. Wal ghina, dan kecukupan, kekayaan. Kaya. Wa minhuma yakunu syarran, dan di antaranya barakallahu fikum, takdir yang ditetapkan dan akibatnya berupa kejelekan. Kal ma'asi, seperti amalan-amalan kemaksiatan. Maka itu adalah syar bagi orang yang ditetapkan takdir tadi. Kejelekan bagi dia. Wal marad, sakit. Wal fakri, kemiskinan, kefakiran. Syar. Amma binisbati li fi'lillah, ingat, adapun ketika disandarkan, dinisbahkan kepada perbuatan Allah, fala yuqal innahu syarrun. Tidak boleh dikatakan perbuatan Allah itu jelek. Ini perlu diingatkan. Naam, yang menetapkan kejelekan kebaikan itu Allah SWT. Tapi kalau menisbahkan perbuatan Allah itu jelek, ini yang dilarang. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi du'ail kunut alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa kini syarra ma qadait, dan peliharalah aku dari kejelekan apa-apa atau sesuatu yang engkau tetapkan. Sisi pendalilannya, fa adhafa syarr ila ma qadahu. Dalam doa tersebut Rasulullah SAW menyandarkan syar, kejelekan itu kepada apa-apa yang Allah tetapkan, kepada sesuatu yang Allah tetapkan. Barakallahu fikum. La ila qadaihi, bukan kepada qada, ketetapannya Allah, tapi pada sesuatu yang Allah tetapkan. Sihat, barakallahu fikum, berlindung dari kejelekan sihat. Gina, kekayaan, berlindung dari kejelekan kaya. Miskin, maka berlindung dari kejelekannya miskin, kejahatannya miskin. Maksudnya demikian. Bukan pada perbuatannya Allah, yaitu kodoknya Allah, takdirnya Allah. Bukan. Ini maksud dari doa tersebut. Wa kini syarroma kodoit, dan jagalah aku, perlindungilah aku dari kejelekan sesuatu yang engkau takdirkan. Taib, untuk menambah penjelasan ini, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan dalam salah satu ucapan beliau, biasanya dalam Shifaul Alil, ini saya lupa menuliskan masdarnya, biasanya pembicaraan beliau berkaitan dengan takdir itu dalam kitab beliau Shifaul Alil. Taib, beliau mengatakan, wa huwa subhanahu, dan dia Allah khaliqul khairi wasyarr, dialah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan. Fasyarru fi ba'di makhluqatihi la fi khalqihi, maka kejelekan itu pada sebagian makhluk-makhluknya, bukan pada penciptaan Allah wa fi'li, dan perbuatan Allah. Kejelekan itu pada makhluk-makhluknya tersebut. Walihada tanazzaha subhanahu anidzulmi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari kezaliman. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, hadis, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Barakallahu fikum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kedzaliman pada diriku. Wa ja'altu muharraman bainakum, dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi satu yang lainnya. Satu kepada yang lainnya. Maka Allah tidak zalim. Baik. Alladzi haqiqatuhu wad'u syai' fi ghairi mahallihi, yang kezaliman itu hakikatnya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Sehingga kalau adil itu apa, wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fala yadh'ul asya' illa fi mawadhi'iha al-la'iqah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan sesuatu-sesuatu tersebut, perkara-perkara tersebut, melainkan pada tempat-tempatnya yang sesuai. Al-la'iqah biha, yang sesuai padanya. Fadhalika khairun kulluh, maka itu semuanya kebaikan. Syar, ini berikan memang ini. Ini sesat, pas untuk ini memang. Ini baik, memang pas untuk ini. Jadi segala sesuatu yang pas tadi itu barakallahu fikum khairun kulluh, adil itu. Wasyarru wad'u syai' fi ghairi mahalli, maka syar itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fa idza wad'a fi mahallihi lam yakun syarran. Maka jika barakallahu fikum diletakkan pada tempatnya, maka itu bukan kejelekan. Fa'ulima anna syarr laisa ilaih, maka diketahui bahwasanya kejelekan tidaklah dinisbahkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan sesuai dengan kadarnya, ini pantas sesat, ini pantas mendapatkan petunjuk, dan seterusnya. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga kita tidak boleh menisbahkan syar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada makhluk atau sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Iya. Qala rahimahullah, berkata al-Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal imanu bil qadar la yatimu illa bi arba'ati umur. Dan beriman kepada takdir tidaklah sempurna kecuali dengan empat perkara. Yeah. Yang barakallahu fikum, empat perkara ini disingkat oleh para ulama dengan arba'u maratib, yeah. Empat tingkatan, yang tingkatan al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah, dan al-khalq. Yeah. Taib al-awwal, yang pertama, al-imanu, ya, yeah, harus diyakini kalau seorang itu beriman kepada takdir. Yang pertama, al-imanu bi annallaha alimun kullama yakunu jumlatan wa tafsilan bi ilmin sabikin. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ya, yeah. Jumlatan wa tafsilan, secara umum dan secara terperinci, bi ilmin sabiqin, dengan ilmu yang dahulu, dengan ilmu yang azali. Yeah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, tidaklah engkau mengetahui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ma mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi. Inna dhalika fi kitab, sungguhnya hal tersebut tercantum dalam Alkitab, dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan sungguhnya hal tersebut amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan setelah terjadinya. Nggih. Barakallahu fikum. Ataupun kalaupun seandainya tidak terjadi, bagaimana keadaannya? Allah Maha tahu. Ya. Atsani, yang kedua, annallaha kadaba fil lauhil mahfuz maqadir kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam lauhul mahfuz, lembaran yang terjaga, takdir-takdir segala sesuatu. Ini demikian, demikian, sudah tercatat semuanya. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidaklah musibah yang menimpa di muka bumi, tidak pula yang menimpa diri-diri kalian, illa fi kitab, melainkan sudah tertulis dalam kitab, dalam lauhul mahfuz, min qabli an nabra'ah, sebelum kami menciptakannya. Menciptakan diri-diri kalian dan bumi tersebut. Inna dzalika 'alallahi yasir, sungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ai nakhluqul khaliqah min qabli an nabraha, maksudnya apa? Min qabli an nakhluqa al khaliqah, sebelum kami menciptakan makhluk. Sudah dicatat semuanya. Sudah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadiral khalqi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir makhluknya, qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, sejarah 50 ribu tahun lamanya. Rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim. Ini tingkatan yang kedua. Allah sudah mengilmui. Yang kedua, Allah sudah mencatat. takdir kita. Yang ketiga, ats-tsalits, tingkatan yang ketiga, al-masyiah, yaitu Allah sudah mengendaki. Annahu la yakunu syai'un fis samawati wal ard illa bi iradatillah wa masyiatihi ad-da'irah bainar rahmah wal hikmah. Bahwasannya tidak ada sesuatu pun di langit-langit dan bumi kecuali dengan iradah Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Yang berkisar di antara rahmat dan hikmahnya. Ketika mendapatkan kebaikan, maka itu adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kejelekan, maka itu adalah hikmah, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak zalim. Kalau orang itu disesatkan, orang itu dihinakan, Allah tidak zalim. Kalau Allah itu cabut nikmatnya, Allah azab, Allah tidak zalim. Karena kita semuanya milik Allah. Di antara hujahnya, kita milik semua milik Allah. Berarti Allah enggak zalim. Yahdi man yasha bi rahmatihi wa yadhillu man yasha bi hikmati. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan rahmatnya. Kalau sudah demikian, enggak ada sikap sombong. Enggak ada sikap takabur. Saya demikian, bisa demikian, siapa saya? Ketahuilah, itu adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Wa yudhillu man yasha bi hikmati, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dengan hikmahnya, dengan keadilan Allah. Allah tidak zalim, pantas memang Dia demikian. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmati wa sultani wa hum yus'alun. Dan Dia Allah tidaklah ditanya atas apa yang Dia perbuat, akan tetapi dikarenakan sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah. Wa hum yus'alun, akan tetapi mereka makhluklah yang diminta pertanggungjawaban. Wa ma waqa'a min dzalika fa inna mutabiqun li 'ilmihi sabiq. Dan apa yang terjadi dari semuanya itu, baik dan jelek tadi, sesat dan hidayah tadi, maka itu sesuai, mencocoki ilmu Allah yang telah lalu, yang azali tadi. Walima katabu fi lauhil mahfud, dan sesuai dengan apa yang Allah catat dalam lauhul mahfud. Liqali ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadra lil Islam, maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya, Allah luaskan dadanya untuk menerima Islam. Barakallahu fikum. Siapa yang bisa menolak? Kalau orang itu barakallahu fikum, Allah beri hidayah masuk Islam, enggak bisa dia mencegah. Wa man yurid ayyudillahu yaj'alu sadra dayyiqan haraja, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, Allah jadikan dadanya itu sempit dan sesat, berat, susah sekali, walaupun orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri Abu Thalib, yang membela Rasulullah, membela dakwahnya, menjaga beliau, mengasuh beliau. Kalau Allah mengendaki yarakallahu fikum sesat, maka sekelas Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hanya bisa memberikan hidayatul irsyad wal bayan, hidayah bimbingan dan penjelasan saja. Adapun hidayatul taufik biadillah, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa masuk Islam. Ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ketika di masa-masa sakaratul maut, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhajju biha laka indallah. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu, berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Rasulullah SAW, atau yang demikian dari ucapan Rasulullah SAW. Maka dua orang yang mengunjungi juga Abu Lahab dan satu temannya itu, malah mengatakan atarghabu am millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci wahai Abu Thalib dengan agamanya bapakmu Abdul Muthalib? Maka dia mata ala millati Abdul Muthalib, wafat di atas agamanya Abdul Muthalib, menunjukkan agamanya Abdul Muthalib agama kekufuran. Dan Abu Thalib mati di atas kekufuran. Akan tapi mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siksaan yang paling ringan, dikenakan sandal dari api yang menjadikan menjadikan otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan di neraka. Yang seharusnya dikerak paling bawah dari neraka, karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi berada di permukaan neraka. Fa'athbata wuqu'al hidayah wadhalalah bi'ad-dhalal bi'iradati. Maka Allah SWT menetapkan dalam ayat tersebut terjadinya hidayah dan kesesatan itu dengan kehendaknya. Sehingga kita harus meyakini barakallahu fikum tentang adanya masyiah. Segala sesuatu yang terjadi di langit dan bumi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Arabi yang keempat yang harus diyakini ketika seorang itu beriman kepada takdir, selain meyakini tentang ilmu Allah, Allah sudah mengetahui semuanya, Allah sudah mencatatnya, Allah sudah menghendakinya. Yang keempat, anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhlukun lillahi ta'ala la khaliqa ghairuhu. Bahwasanya segala sesuatu yang di langit-langit dan bumi semuanya adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta selain Allah. Wala rabba siwahu, dan tidak ada rabb pengatur alam semesta yang selain Allah Subhanahu wa taala. Liqalihi taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa kullasyai'in, dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, penduduk langit dan penduduk bumi, dan seterusnya. Faqaddarahu taqdira, kemudian Allah mentakdirkan, menentukan takdir-takdirnya. Waqala ala lisan Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi Ibrahim, yaitu dalam surat As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini ucapan Ibrahim terhadap kaumnya. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Jadi Allah menciptakan manusia dan perbuatan manusia. Barakallahu fikum. Sehingga harus diimani empat perkara ini. Ilmunya Allah, Al-Kitabah, apa yang telah Allah tulis, segala sesuatu sudah ditulis Allah SWT, segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah SWT, segala sesuatu di langit dan bumi itu semuanya diciptakan oleh Allah SWT, khaliknya ada Allah, tidak ada khalik selain Allah, Rabb yang mengatur semuanya, pemelihara semuanya ini adalah Allah, tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, masih lama waktunya. Jam berapa? 9. Kurang setengah jam lagi tadi. Taib labas sampai pada qadar. Bukan hujah bagi orang melakukan kemaksiatan. Al-qadaru laisa hujjatan lil'asi ala fi'lil ma'siyah. Takdir itu bukan sebagai alasan bagi hujah bagi orang yang melakukan kemaksiatan dalam melakukan kemaksiatannya. Af'alul ibadi kulluha min ta'atin wa ma'asin kulluha makhluqatun lillah. Atau af'alul ibadi kulluha min ta'atin wa ma'asin kulliha makhluqatun lillahi kama sabab. Perbuatan hamba, amalan-amalan hamba semuanya berupa ketaatan-ketaatan atau kemaksiatan-kemaksiatan, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama sabaqa, sebagaimana telah lewat, yaitu pada Tingkatan yang keempat ar-rabi. Perkara yang keempat. Walakin laisa dzalika hujjatan lil 'asi ala fi'lil ma'si. Akan tetapi itu tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan alasan bagi seorang untuk melakukan kemaksiatannya. Wa dzalika li adillatin katsirah minha. Dan itu dikarenakan dalil-dalil yang sangat banyak di antaranya. Al-awwal yang pertama, anna Allah adhafa amal al-'abdi ilayhi wa ja'alahu kasban lahu. Barakallahu fikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perbuatan hamba, menisbahkan perbuatan hamba, mengidhofahkan, menyandarkan amalan seorang hamba itu kepada dia, kepada hamba tersebut, bukan kepada Allah, bukan kepada dirinya, tapi kepada hamba tersebut, dan menjadikan amalan tersebut sebagai usahanya dia, sebagai tindakannya dia, bukan tindakannya Allah, bukan usahanya Allah. Faqala, yaitu dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini setiap jiwa, itu setiap manusia, setiap hamba dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan, apa yang dia perbuat. Berarti dinisbahkan kepada siapa? Kepada hamba tersebut, kepada jiwa tersebut. Walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudratin atau wa qudratun alaihi manusiba ilaihi. Kalau seandainya hamba tersebut tidak memiliki pilihan dalam berbuat dan tidak memiliki kemampuan, niscaya tidak dinisbahkan kepadanya amalan tersebut. Ternyata hamba itu milih pilihan. Ini ada ketaatan, ini ada kemaksiatan. Saya milih ketaatan. Saya mampu melakukan ketaatan. Maka dinisbahkan kepada hamba tersebut. Yang baik mendapatkan pahala, yang jelek mendapatkan hukuman. Athani, dalil yang kedua. Annallaha amaral abda wa nahahu. Bahwasanya Allah SWT memberikan syariat kepada hamba. Yaitu Allah memerintahkan dia kepada ketaatan dan melarangnya dari maksiatan. Walam yukallifhu illa ma yastati'. Dan tidaklah Allah membebaninya berupa perintah dan larangan tadi kecuali kepada sesuatu yang dimampui. Kepada sesuatu yang dimampu. Ini dilakukan berarti itu sesuatu yang mampu. Ini harus ditinggalkan berarti itu kepada sesuatu yang mampu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa, membebani seseorang kecuali sesuai yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu kalian, sesuai dengan kesanggupan kalian. Walau kana majburan 'alal 'amal, kalau seandainya hamba itu dipaksa untuk melakukan sebuah amalan, maka namustati'an 'alal fi'li awil kaffi. Niscaya dia tidak termasuk orang yang mampu untuk melakukan perbuatan dan untuk meninggalkan perbuatan, menahan diri dari perbuatan. Barakallahu fihim. Dia enggak mampu, harus dipaksa ini, dipaksa itu, Li'annal majbura la yastati'u takhallus. Dikarenakan orang yang terpaksa, yang dipaksa itu tidak mampu untuk melepaskan diri. Tapi ternyata hamba tersebut la yukallifullah nafsan illa wus'aha, sesuai dengan apa yang dia mampu. Berarti bukan dipaksa. Karena orang yang dipaksa itu tidak bisa lepas dari barakallahu fiikum paksaan tersebut. Yang ketiga, anna kullu wahidin ya'lamul farqa bainal amal ikhtiyari wal ijbari. Bahwasanya setiap orang itu tahu perbedaan amalan atau perbuatan yang sifatnya ikhtiyari berupa pilihan dan ijbari, perbuatan yang dipaksa, berupa paksaan. Wa anal awwal yastati takhallus minhu, dan bahwasanya yang pertama seorang itu bisa lepas darinya. Ya, ini amalan jelek, ini amalan buruk, ya atau amalan kebaikan. Amalan jelek dia bisa lepas, saya enggak mau melakukan. Ikhtiari. Kalau ijbari dia pasti melakukan itu, enggak bisa lepas. Iya. Barakallahu fikum. Ar-rabi' yang keempat, annal 'asiya qabla an yaqduma 'alal ma'siyah. Pelaku kemaksiatan sebelum dia maju untuk melakukan kemaksiatan, la yadri ma qudira 'alaihi. Dia enggak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Sesuatu yang gaib. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harakah sebelum melakukan amalan maksiat tadi. Wa huwa bi isti'ati ayyaf'ala aw yatruka. Maka dia dengan kemampuannya bisa melakukan kemaksiatan tersebut atau meninggalkan, bisa milih sebelum melakukannya. Kemaksiatan tadi, oh ini maksiat, saya bisa memilih pilihan meninggalkan atau melakukannya. Fa kaifa yasluqu tariqal khata wa yahtaju bil qadaril majhul. Maka bagaimana bisa dia menempuh jalan yang salah, melakukan perbuatan maksiat tadi, kemudian berhujjah dengan takdir yang majhul, yang dia tidak diketahui. Ya, suatu yang majhul, belum dia ketahui. Ya. Alaysa minal ahra an yasluka tariqas sahih. Bukanlah termasuk perkara yang bagus, ya, perkara yang pantas, ya, untuk dia menempuh jalan yang benar, jalan ketaatan. Wa yakulu hadza ma qudira li. Kemudian dia mengatakan, inilah yang ditakdirkan untukku. Ya, sehingga Imam Ibnul Qayyim mengatakan, berhujjah dengan takdir atas amalan, amalan kebaikan itu mahmud, terpuji. Amalan-amalan ketaatan itu mahmud, karena bisa memangkas sifat-sifat sombong. Wow, masya Allah, antum bisa memahami ilmu ini, antum ahli dalam perkara ini. Hadza ma qudira li, ini sudah ditakdirkan untuk aku. Untuk apa saya banggakan? Ya. Barakallahu fikum. Sehingga Syekh Muqbil makruf dari ucapan beliau ketika dakwah beliau intisar yang menyebar luas di Yaman, beliau mengatakan, ya, hadza laisa min fasahatina wala bi ilmina wala bi haulina. Ini bukan karena kefasihan kami, bukan dengan ilmu kami, bukan dengan kekuatan kami. Akan tetapi hadza ma aradahu Allah alaina, atau yang semisal ini adalah sesuatu yang Allah inginkan kepada kami. Lihat ketawaduan beliau rahimahullah. Ya, dengan keimanan kepada takdir ini. Sehingga berhujat dengan takdir atas amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan ibadah dan semisalnya itu mahmud. Tetapi akan tapi berhujat dengan takdir atas amalan kemaksiatan dan amalan kejelekan itu mazmum, tercela. Ya. Yeah. Karena membuka celah, pintu untuk orang semakin serampangan, ya, yeah, ngawur, bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Al-khamis, hujah yang kelima, annallaha, atau dalil yang kelima, annallaha akhbara annahu arsala ar-rusula liqat'il hujjah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah telah mengutus para rasul untuk memutus alasan tadi, hujah tadi. Ya. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia tidak ada alasan untuk membantah Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Ya. Barakallahu fikum. Walau kana al-qadaru hujjatan lil-'asi lam tanqati bi irsalir rusul. Kalau seandainya takdir itu bisa dijadikan alasan bagi orang yang melakukan kemaksiatan, niscaya tidak akan putus, tidak akan terputus hujjah tadi dengan diutusnya para rasul. Sudah diutus para rasul, sudah disampaikan. Barakallahu fikum. Al-hidayah, hidayatul taufik, hidayatul irsyad, penjelasan-penjelasan ini jalan yang benar. Yeah. Kok malah memilih jalan yang sesat? Maka tegak hujjah sekalian. Barakallahu fikum. maka tidak ada alasan bagi kalian berhujah dengan takdir. Allahu ta'ala alam bisawab. Adapun yang tidak kalah pentingnya pada pertemuan berikutnya, insyaallah, at-taufik baina kauni fi'lil abdi makhlukan lillah wa kaunu kasban lil fa'il. Cara mengkompromikan antara perbuatan hamba itu makhlukan lillah, itu diciptakan oleh Allah, dan perbuatan hamba itu adalah usaha dari hamba itu tersebut. Fa'ilnya itu hamba tersebut. Maksudnya bagaimana cara mengkompromikannya? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Barakallahu fikum. Ini adalah ilmu yang sangat penting. Untuk barakallahu fikum, semakin kita menghadapi kehidupan kita ini dengan barakallahu fikum lapang dada dan penuh barakallahu fikum keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus diulang-ulang, pelajari terus supaya barakallahu fikum kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.